Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي إخوتي في الله أحبكم الله الحمد لله kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana terpilih, kerana dipilih olehnya pada hari ini, pada pagi ini untuk duduk di dalam satu majlis, majlis zikr, majlis zikir yang memperingati sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis baginda, mempelajari tentang susuk tubuh baginda, perilaku dan tingkah laku baginda yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir. Yang bermaksud, dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kamu uswah hasanah. Uswah hasanah yakni contoh ikutan, panduan yang terbaik. Bagi siapa liman kana yarjullah, bagi siapa yang mahu kepada Allah, yakni yang menghendaki keridaan dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir, dan juga kesudahan yang baik pada hari akhirat. Maka sepatutnya bagi setiap muslim dan muslimah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan baginda sebagai contoh ikutan, sebagai role model, sebagai syllabus dan juga kurikulum bagi kehidupan kita sendiri hatta pada hari ini. Kerana tidaklah Allah SWT mengutuskan baginda kecuali untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Dan baginda adalah ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, wahai sekalian manusia. Nabi kata sesungguhnya aku adalah rasul, utusan Allah untuk kamu semuanya. Semuanya. Yang ini termasuklah sama ada dia Arab ataupun bukan Arab, apapun warna kulitnya, apapun keturunannya. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah rasul, utusan Allah untuk mereka, untuk kita semua. Dan sebagaimana yang kita sebut dalam kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya kita mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam merupakan utusan Allah dan hamba-Nya. Maka tidaklah lengkap, tidaklah sempurna iman seseorang itu kecuali dia mengimani dan juga mengikuti segala ajaran yang dituturkan, yang diajarkan, yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia itu bercakap daripada hawa nafsunya, tetapi segala yang dituturkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ikhwati fillah a'azzakumullah, kita beruntung pada hari ini Allah Ta'ala pilih kita, bagi taufik pada kita untuk kita teruskan pengajian kitab yang sangat agung, kitab yang sangat, yang Masya Allah penulisnya telah menyusunnya dengan satu susunan yang cukup baik, yang cukup penting, yang sampai pada kita pada hari ini, yang dinamakan kitab ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal khasail al mustafawiyah sallallahu alaihi wasallam oleh al imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kita telah pun berhenti pada bab tentang sifat kejadian ataupun tentang sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kuliah sebelum ini beberapa bulan yang lepas. Dan sebab itu nak kata taufik Allah SWT, hari ini kita sambung semula selepas beberapa bulan bi takdirillah, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan kita akan teruskan pengajian kita ini bermula daripada bab yang kedua. Sekarang kita akan masuk pada bab yang kedua. Siapa yang tak dan ataupun yang tak sempat bab yang pertama, boleh baca, boleh beli buku ni dan boleh baca bab yang pertama tentang sifat fizikal Nabi, bagaimana rupa Nabi, paras tubuh Nabi. Kalau kita masih ingat, daripada hujung rambut ke hujung kaki baginda Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang yang sederhana. Kejadian, hatta kejadian fizikalnya menunjukkan tidak ada keekstremisan. Maksudnya tidak ada yang ekstrim pada tubuh Nabi. Semuanya mu'tadil, semuanya sederhana, semuanya pertengahan. Rambutnya tidaklah terlalu lurus, tidak juga terlalu ikal, tetapi pertengahan antara keduanya. Tingginya laisa bitawil albain, tidaklah terlalu tinggi macam player basketball, tetapi tidak juga terlalu pendek. Walaisa bil qasir, dan tidak pendek. Tetapi bukan bermaksud baginda itu tidak tinggi, tetapi baginda tinggi namun tidak terlalu tinggi. Itu yang dimaksudkan walaisa bitawil albain, tidak terlampau-lampau tinggi, tapi sederhana ketinggiannya. Dan dadanya baina katifai, antara dua bahunya, baina mankibain, di antara dua bahunya itu lapang, yakni luas, maksudnya dadanya bidang. Kemudian jisimnya cantik, jisimnya sangat sempurna. Dan juga kita telah mempelajari tentang apa dia, tentang contohnya kulit Nabi SAW tidak terlalu gelap, tidak juga terlalu cerah, tidaklah putih melepak macam orang Cina ataupun macam orang Korea, tidak juga terlalu gelap macam orang Ethiopia, tetapi pertengahan antara keduanya. Jadi masih lagi dalam bab fizikal pada Nabi, bab yang kedua ini, bab khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ataupun seal of the prophet. Orang putih habak, seal of the prophet. Okay, maksudnya chop kenabian, tanda kenabian. Okay. Mari kita baca sama-sama. Kalau boleh, ada seorang tolong bacakan matan bahasa Arab dan juga terjemahan. Bab hadis, jika ikut tertib dalam kitab ini, yakni hadis nombor 16. Hadis nombor 16. Boleh? Boleh seorang bacakan? Mukri. Kita lantik seorang mukri hari ini. Boleh? Babun maja'a fi khatamin nubuwah. Bab berkenaan khatamun nubuwah. Ya, boleh baca. Ya. Abu Rajab Abu Rajab Utaibah bin Sa'id daripada Hatim bin Ismail daripada Al-Jad Al-Jad bin Abdul Rahman Al-Ja'd bin Abdul Rahman daripada Al-Sa'id bin Yadid berkata Zahabat fi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam fa qalat ya Rasulullah إن ابن أختي وديعٌ فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئي wa kuntu khalfal dhahri fa nazartu ila al-khatami bayna katifayhi fa idha huwa mithlu dhil hajalah. Aku dan ibu saudaraku pergi bertemu dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku yaitu Sa'id bin Yazid sedang sakit. Lalu Rasulullah mengusap kepalaku, kemudian mendoakan keberkatan untukku. Setelah itu beliau mengambil wudhu dan aku meminum air bekas wudhunya, lalu berdiri di belakang beliau. Aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua-dua bahunya. Tanda itu seperti selop burung puyuh. Okey. Itu hadis yang pertama. Baik, sebelum itu kita terangkan apa dia khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ini antara tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama membincangkan sejak bilakah tanda ataupun khatamun nubuwah ini muncul pada tubuh Nabi. Adakah sejak dia lahir ataupun selepas itu? Ya. Dan dalam banyak riwayat dan juga dari dalil yang ada, bahawasanya khatam ini, khatamun nubuwah ini, ia berlaku ataupun ia muncul ketika peristiwa dada Nabi SAW dibelah oleh Jibril. Dan Jibril mengambil jantung baginda dan menyucinya dengan air daripada air dan bekas daripada syurga. Tilkal hadasah kana tabi'a khatamun nubuwah baina katifai Nabi. Maka kejadian inilah yang memunculkan, yang menimbulkan khatamun nubuwah itu. Apa dia khatamun nubuwah ini? Sebab khatamun nubuwah ni sering kali dan ramai sekali manusia yang salah faham tentangnya. Ada kata khatamun nubuwah ni ialah simbol segitiga. Simbol segitiga dalam tu ada macam ada kalimat, ada ayat-ayat tertentu, lepas tu kiri kanan bawah ada ayat tertentu, maka mereka tampal dekat depan pintu rumah ataupun di dinding rumah, dalam kereta dan sebagainya. Wah, disebut sebagai wafak. Inilah dia khatamun nubuwah. Salah, itu bukan khatamun nubuwah, itu wafak, itu tangkal. Yang sebetulnya ialah khatamun nubuwah ini ada tanda pada jisim, pada badan Nabi, yang menjadikan ataupun yang menunjukkan bahawa baginda lah Nabi akhir zaman. Kenapa? Sebab dalam kitab-kitab lama dan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan, Allah Ta'ala sudah pun menjelaskan secara terperinci apakah sifat-sifat Nabi yang terakhir yang akan memimpin umat manusia, dan antaranya ialah beliau memiliki khatamun nubuwah. Okey, nanti kita tengok apa benda khatamun nubuwah ni. Hadis ni dah baca dah. Okey. Cuma nak kita terangkan tentang apa benda kepentingan ataupun apa hikmah di sebalik khatamun nubuwah ini. Dan khatam ini merupakan satu satu benda yang timbul ataupun satu bahagian yang jelas kelihatan pada tubuh baginda di antara dua bahunya, di belakang. Di antara dua bahunya. Okay. Tetapi bila kata di antara dua bahunya, bukanlah bermaksud betul-betul tengah-tengah. Ya. Kerana perkataan antara dua bahu, antara ataupun baina di situ, al-bainiyah di situ, litaqrib laisa litahdid, maksudnya ia untuk menunjukkan hampir, bukan sebagai betul-betul cun-cun tengah-tengah. Oleh sebab dibelahnya dada Nabi itu, diambil jantungnya, maka ia selari dengan kedudukan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua bahu baginda di belakang, tetapi dia sejajar dengan jantung, sejajar dengan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, apakah bentuk dan rupanya? Disebutkan dalam hadis-hadis dalam bab ni ada 15, ada 8 hadis. Ada 8 hadis yang menerangkan tentang sifat khatamun nubuwah ini. Maka hadis yang pertama dah disebutkan oleh saudara kita tadi, hadis yang nombor 16, bahawasanya As-Sa'ib bin Yazid Ya, namanya As-Sa'ib bin Yazid, sahabat Nabi SAW, menceritakan bahawa zahabat bi khalati, telah pergi denganku makcikku. Khalah, khalah ni adalah makcik belah ibu. Dan bahasa Arab ini istilah bagi makcik, pakcik ataupun ayah saudara ataupun ayah menakan, pak mak menakan. Ada dua istilah ataupun ada dua kategori. Satu kategori sebelah bapak, dua kategori sebelah mak. Kalau sebelah bapak, kalau pakcik ataupun kalau bapak menakan, kita panggil amun. Amun. Kalau perempuan, kalau aunty ataupun makcik, belah bapak, ammah. Bukan ammah. Bukan ammah orang gaji tu tak, bukan. Ammah dengan ain. Kalau ammah tu, hamba. Ammah dengan ain bermaksud mak saudara, mak menakan, belah bapak. Kalau mak bapak menakan belah ibu, abang ataupun adik lelaki ibu disebut khal. Khal, khalun. Kalau perempuan, kalau kakak ataupun adik perempuan mak, disebut khalah. Maka khalati, zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berjalanlah ataupun pergilah denganku ibu saudara belah mak aku kepada Rasulullah. Faqalat, maka dia pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bana ukhti waji'un. Sesungguhnya mak, anak saudara, anak adik ataupun kakak aku ini waji'un. Waji'un secara umumnya setiap benda yang menyakitkan ataupun ada penyakit. Marid, sakit. Ada masalah kesihatan. Ya. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Maka Nabi SAW menyapu kepalaku. Masaha disebut Al-Masih Al-Maryam, Ibnu Maryam. Al-Masih Ibnu Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam, disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Apa maksud Al-Masih? Al-Masih ini daripada perkataan yang sama, masaha. Masaha yang sahu, masihun yang disapu. Disapu, yang disapu kepalanya. Kenapa? Sebab akhir zaman nanti Al-Masih Isa ibn Maryam akan disapu kepalanya sebagai isyarat perlantikan baginda sebagai ketua ataupun sebagai yakni pemimpin akhir zaman. Masaha. Sebab itu disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Sebab Al-Masih Ad-Dajjal, dia menyerupai Isa bin Maryam. Dia menyamar menjadi Al-Masih. Ini ilmu, di antara ilmu-ilmu ghaib yang Allah Ta'ala ajarkan pada kita menerusi hadis-hadis Nabi SAW. Disebutkan Al-Masih ada signifikan sebaliknya. Sebab itu kita kena faham bahawa apa sahaja yang diputarbelitkan oleh iblis dan syaitan-syaitan dalam agama-agama samawi sebelum ini menunjuk ataupun kita kata apa, ia membawa kepada fitnah yang lebih besar, yakni Al-Masih Ad-Dajjal. Apabila manusia ramai mempercayai bahawa Isa bin Maryam itu anak Tuhan ataupun jelmaan Tuhan di muka bumi, maka tidaklah sukar bagi mereka untuk percaya bahawa Ad-Dajjal, Al-Masih yang datang akhir zaman nanti, ialah Tuhan. Faham maksud saya? Ya, kecuali mereka yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka inilah yang akan selamat daripada fitnah Ad-Dajjal. Baik. Famasaha ra'si, Nabi menyapu kepalaku. Fada' wada'ali bil barakah, dan Nabi mendoakan untukku keberkatan. Sambil Nabi sapu kepalanya, Nabi doakan keberkatan. Dan inilah sunnah Nabi SAW ketika kita jumpa budak kecil. Boleh saja kita jumpa budak-budak, kita sapu kepada dia, kita doakan keberkatan. Lagi satu, bila kita doakan keberkatan, maka akan terhindarlah insyaAllah daripada penyakit ain. Ha. Ini sunnah. Bahkan wajib. Wajib mengelakkan diri kita menyebabkan ain pada orang lain. Kalau tidak, maka orang akan menyebut-nyebut. Comel. Ha, comelnya budak ni. Aduh, hei. Gempalnya tu, gemuknya budak ni, dia tak sebut doa keberkatan. Maka ia akan menyebabkan, boleh menyebabkan ain kepada budak tersebut biiznillah ta'ala. Maka dengan mendoakan keberkatan padanya, ada dua perkara di sini. Nabi SAW mengajarkan pada kita sunnah ataupun macam mana caranya kita melayani, kita menyantuni seorang budak-budak. Dan yang kedua ialah dengan mendoakan keberkatan pada kanak-kanak. Bukan macam kita. Kita nampak budak-budak je. Main jauh-jauh. Apa ni . Bising. Nabi SAW tidak begitu. Nabi menyapu kepalanya dan mendoakan baginya keberkatan. Kemudian Nabi SAW berwuduk wa tawaddu'a. Dan Nabi berwuduk. Fasharibtu min wadu'ihi. Dan aku pun minum daripada bekas wuduk baginda. Baik. Nabi SAW memberikan As-Sa'ib, nama perawi ini, nama sahabat ini, minum daripada air wuduk baginda. Dan ini adalah satu bab daripada bab tabarruk. Ini namanya tabarruk, mengambil keberkatan. Dan memang sahabat Nabi memang biasa, dan banyak dalil, banyak nas, banyak hadis yang menyebutkan perbuatan sahabat yang ambil berkat daripada Nabi. Memang banyak, ya, memang ada. Memang boleh berlaku. Nabi SAW ini memang tubuh baginda itu, jisim baginda itu berkat. Dan dalam hadis Aisyah misalnya, Aisyah pun bila ruqyah Nabi, dia ruqyah dengan tangan Nabi sendiri. Walaupun Nabi tak mampu nak gerakkan tangan. Kenapa? Sebab keberkatan tangan Nabi. Memang berkat. Tubuh baginda itu memang berkat. Air liur dia. Dia ludah. Orang tadah. Bila Nabi buang kahak sekalipun, orang tadah. Bila Nabi berpeluh, orang ambil peluh baginda, sapu kat muka dia. Dan tetapi ini adalah khususiyah Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya Nabi sahaja yang kita boleh buat lagu ni. Kalau Ustaz Sufri tak boleh. Ustaz Sufri tak boleh lagu tu. Ailio Ustaz Sufri boleh jadi ada kuman. Okay. So, tidaklah boleh pada orang. So, walaupun dia ahlul bait, walaupun dia keturunan Nabi sekalipun, dia tak mewarisi keberkatan ni. Percayalah. Sebab tu Nabi, sahabat-sahabat Nabi, lepas Nabi wafat, ada tak orang pergi ambil berkat kat Al-Hasan, Husin? Ada tak? Tak ada. Fatimah, ada tak orang pergi ambil berkat kat Fatimah? Tak ada. Nabi wafat, mereka simpan apa saja peninggalan Nabi. Rambut Nabi, gigi Nabi, apa saja yang mereka boleh ambil ataupun mereka boleh simpan. Tetapi bukan Ahlul Bait. Bukan macam macam sekarang ni, ramai orang tertipu. Tu dia ni, dia bawa rambut inilah dia. Helaian rambut Nabi. Orang pun ramai pakat-pakat ambil berkat. Tak, bukan masalah isu kita percaya pada keberkatan Nabi ataupun tabarruk pada asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma muskilah, masalahnya ialah adakah benar itu rambut Nabi? Sebab kalau sahabat Nabi, dah kita tahu sahabat Nabi mereka jumpa Nabi live. Mubasyaratan, live. Direct. Mereka contact direct dengan Nabi. Mereka tahu ni Nabi punya. Tapi pada hari ini, kita boleh tak kata ini adalah rambut Nabi? Walaupun dia kata, oh ini memang sahih. Apa apa bukti dia sahih? Apa bukti dia sahih? Susah. Sebab itulah, zaman ini tak boleh dah. Tak ada. Walaupun macam-macam muzium ataupun macam-macam pameran-pameran barang-barang peninggalan artifak-artifak Nabi yang berkaitan dengan Nabi kononnya, tetapi ia tidak sahih. Sebab itulah peri pentingnya kita belajar kitab ni, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, daripada neraca yang betul, daripada manhaj yang betul, kaedah yang betul. Dan kita kena faham konsep yang sebenar. Sebab kitab Syama'il ni macam-macam puak ngajar. Semua aliran, semua puak mengajar kitab Syama'il belaka. Dengan versinya masing-masing. Dengan versinya masing-masing. Kita tetap di atas neraca Ahlus Sunnah wal Jama'ah, di atas kefahaman As-Salafus Salih. Sebab itu kita bawa, kita gunakan cross reference. Dalam bidang hadis, dalam ilmu syarah hadis, di sisi Al-Sunnah, kita buat cross-reference. Bukan syarah pakai otak. Kita syarah, kita tafsirkan hadis bil hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan asar. Kena barulah bahasa. Ada tak syawahid, ada tak mutabi'at ataupun mutaba'at pada hadis tersebut. Boleh tak kita kumpulkan semua hadis-hadis dan kita tengok adakah ada tak bertentangan dan sebagainya. Ada tak zawaid, faedah-faedah tambahan daripada hadis yang lain, tak tahu hadis yang asal. Ini kaedah yang kita kena faham, kaedah alul hadis. Bukan alul hawa. Kalau alul hawa dia boleh saja dia kata, ah itulah dia. Sebenarnya nampak khatamun nubuah belakang Nabi itulah dia segitiga tu. Oh. Zahir dia daging, tapi terbatinnya orang yang Allah bagi dia, orang yang Allah Ta'ala bagi dia kasyaf ni, dia nampak tu segitiga tu. Ini takrifan dia, ini kita punya kepala otak dia. Sebab itulah kita ni mengaji hadis, kena mengaji dengan hadis yang, dengan orang kata, dengan ilmu, disiplin hadis yang betul, bukan menghentam kromo. Okey. Baik. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis yang lain daripada Al-Ju'aid ataupun Al-Ja'd bin Abdul Rahman annahu qala, dia berkata, aku melihat As-Sa'ib bin Yazid ini. Okey. Sebabkan doa Nabi wada'a li barakah, bila Nabi doakan bagi dia keberkatan, dan doa Nabi ini doa yang mustajab, doa yang makbul. Masya-Allah. Apa jadi pada As-Sa'ib ini? As-Sa'ib ini dikatakan bahawa dia berusia, ataupun Al-Ju'aid bin Abdul Rahman pernah jumpa dia ketika dia berusia 94 tahun. Umur dia 94 tahun. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan. Tapi kulit dia mu'tadilan, jaldan mu'tadilan, maksudnya kulit dia tegang lagi. Bukan kerepot. Dia tak kerepot, tak kendur. Kulit dia tegang lagi. Dan dia kata, faqala qad alimtu ma mutti'tu bihi sam'i wa basari illa bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dan aku tahu bahawa apa yang aku ada pada hari ini, dan juga bagusnya pendengaran aku, penglihatan aku, maksudnya pendengaran dia tak pekak, dia tak tuli, mata dia cerah, tak payah pakai spek. Tak payah pakai apa ni, penglihatan ni tak buta dan sebagainya, masih terang benderang umurnya walaupun dah 94 tahun. Dia kata kecuali kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia meninggal dunia ketika usia dia 96 tahun, dan dia merupakan sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah, As-Sa'ib. As-Sa'ib bin Yazid, sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Madinah. Baik. Maka Nabi berwuduk dan Nabi pun bagi dia minum air wuduk. Maka ini juga tabarruk, mengambil keberkatan. Sebab tu perubatan Nabi ni ada benda yang khususiah Nabi, ada benda yang boleh kita tiru. Macam benda macam ni tak boleh pakai kalau untuk perubatan. Oh, saat lagi kita tengok, kita baca hadis ni, oh tengok ni, budak ni sakit, Nabi berwuduk, Nabi suruh minum air wuduk dia, kita pun pakai-pakai ambil wuduk kita, kononnya kita ni perawat, lepas tu kita pun bagi minum. Tak, saat lagi dia minum dengan daki-daki kita sekali, dengan kuman-kuman yang ada pada tubuh kita, tak boleh. Sebab ini khususiah bagi Nabi, hanya special untuk Nabi sahaja. Faqwakum tu khalfa zahri, dan aku pun berdiri. Bila lepas minum daripada air wuduk tadi, dia terus dapat berdiri. Oh, terus sihat. Waqum tu khalfa zahri, aku pun berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pun melihat, fa nazartu ila al khatam baina katifai, dan aku pun melihat al khatam di antara dua bahu baginda. Aku melihat dua al khatam itu di antara dua bahu baginda. Dan rupanya dia kata, faizahu bi mislu ataupun mislu zirril hajalah, ia berupa zirril hajalah. Dalam bahasa Arabnya zirril hajalah, terjemahan dia kata dia apa, macam telur burung puyuh. Burung puyuh ke? Kalau ikutkan dalam bahasa Arab ni, hamam, baydatul hamamah, telur merpati, hamamah, bukan puyuh. Cerah, daripada mana datang burung puyuh pula? Merpati dengan puyuh sama ke? Ha, tak sama kan? Puyuh kecil kan? Merpati je besar. Badatul Hamam. Okey. Mislu zirril hajalah di sini bermaksud seperti kubah. Rupanya seperti kubah. Maksudnya dia bulat ataupun kita kata dia melengkung, melengkung. Dia daging yang melengkung. Okay? Yang melengkung. Okey. Dan ia adalah seperti telur burung. Dan sebagai riwayat menyebutkan seperti telur burung merpati. Okey. An-narizul hajalah maknahu bayadul hajalah at-ta'ir al-ma'ruf. Burung yang dikenali, yang terkenal. Okey. Ada juga hadis-hadis yang menyebutkan bitashbihihi bibaydatil hamamah kama sayati. Maksudnya ada hadis yang menunjukkan ia berupa seperti telur burung merpati. Dan ia amat mirip ataupun dekat dengan rupa telur hajalah. Hajalahnya memburung lah. Tak tahulah burung puyuh ke apa, tapi sejenis burung. Min hasul hajam. Dan apa yang dikehendaki daripada bentuk telur burung ini ialah dia nak kata dia bulat. Rupa dia bulat. Itu maksud dia. Bukan rupa betul-betul macam telur. Tak. Dia rupa dia bulat, melengkung macam telur. Misal qubbah. Ya. Dan dikehendaki dengan azbizirri adalah apa yang ya, rupanya macam telur lah, macam telur burung. Okey. Jadi maksudnya khatamun nubuwah ini ialah satu daging ataupun satu, kita kata apa, satu tanda pada tubuh Nabi. Yang muncul di belakang Nabi berbentuk bulat melengkung macam telur burung. Gitu. Bukan segitiga. Ya, bentuk dia macam kubah, bukan segitiga eh. Okey. Baik, kita teruskan. Bacakan hadis yang ke-17. Apa yang sanad at-Tirmizi daripada Sa'id bin Aqab daripada Ali bin Jabir daripada Sina bin Harb daripada Jabir bin Samrah berkata, ra'aytu al-khatama bayna katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aytu misla baydatil hamamah. Aku pernah melihat tanda kenabian al-khatam yang ada di antara bahu Rasulullah, iaitu daging yang berwarna kemerah-merahan seperti air, seperti warna telur burung merpati. Ya, disebutkan ghuddatan hamra misla baydati al-hamamah. Maksudnya, apa maksud ghuddatan hamra? Ghuddatan hamra itu ialah seketul daging yang timbul di antara kulit dan daging. Ya. Maksudnya dia macam bengkak lah. Rupa dia macam bisul. Bukan macam bisul, macam bengkak. Ya. Macam kita apa, nak kata jerawat pun bukan jerawat, tapi macam macam apa, pernah nampak tak benda macam ni tubuh? Macam BCG sah, tapi dia besar sikit, besar sikit, macam BCG punya bekas tu. Gitu. Okey. Hamra bermaksud berwarna kemerah-merahan misla baydatil hamamah, seperti telur burung merpati, kemerah-merahan, tetapi dekat dengan warna kulit baginda. Sebab kulit baginda Nabi kemerah-merahan. Dia bukan hitam, bukan putih sangat, tapi kemerah-merahan. Dan dia kata ra'aitul khatam baina katifai Rasulullah, okey, quddatan misla baydatil hamamah. Ada juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa warnanya hitam ataupun kehijau-hijauan. Ada juga riwayatnya, tetapi Tapi bukan daripada hadis-hadis yang sahih. Hadisnya tidak sahih. Oleh sebab ia daripada sebahagian tubuh Nabi, maka ia ikut rupa ataupun warna tubuh Nabi lah. Lebih kurang. Baik, hadis yang seterusnya, hadis nombor 18. Bacakan. Rangkaian sanad At-Tirmizi daripada Abu Mus'ab Al-Madini daripada Yusuf bin Al-Majishun daripada bapanya daripada Asim bin Umar bin Qatadah daripada Umaisah berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam allazi بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم ما اهتز له عرش الرحمن. Aku mendengar Rasulullah SAW sebenarnya aku mahu mencium tanda kenabian yang berada di antara kedua-dua bahu baginda. Nescaya aku mampu melakukannya kerana kedudukanku yang sangat dekat dengan baginda. Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari beliau meninggal dunia, Arash Allah bergegar kerana kematiannya Sa'ad. Okey. Qala Rumaisah, perkataan Rumaisah Al-Ansari ya. Rumaisah ni ialah nenek kepada siapa dia? Nenek kepada siapa? Nenek kepada Asim bin Amr bin Umar Asim bin Umar bin Qatadah an jaddati, daripada neneknya Rumaisah radhiyallahu anha. Dia kata aku telah mendengar Rasulullah SAW ya, walau asyau an uqabbil khataman ladzi baina katifai min qurbihi lafa'altu. Qalat sami'tu Rasulullah. Aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata bahawa apa? Sekiranya aku boleh mencium khatam yang berada di antara dua dia kata macam ni. Dia bukan dengar Nabi cakap macam tu, tapi dia macam bagi information tambahan. Contoh macam aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau aku boleh cium dia punya tanda kenabian tu, aku boleh cium kalau aku nak. Macam tu lah. Dia kata pada Sa'ad bin Mu'az. Dia kata macam tu. Cerita je Nabi bersabda tentang Sa'ad bin Mu'az. Tetapi dia cuma nak bagi tahu. Dia sebut nama Rasulullah, dia mention yang dia kalau dia boleh cium tanda kenabian sebab kedudukan dia yang dekat, yang hampir dengan Rasulullah. La fa'al tu. Yaqul Sa'ad bin Mu'az yawma mata, dia berkata, yang baginda berkata kepada Sa'ad bin Mu'az ketika hari dia meninggal, ihtazzalahu arsy ar-rahman, bergegar arsy ar-rahman kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Masya-Allah. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang meninggal dunia yang mana bergegar arsy. Bergegar arsy, masya-Allah. Ya. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar di sini, dia mensyarahkan sedikit tentang hadis ni. Dia kata, faedah daripada hadis ni, kita belajar bahawa Arash Ar-Rahman yang merupakan makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar dan paling luas, paling agung sekali, bergegar. Disebabkan oleh kematian makhluk yang agung juga. Disebabkan oleh kematian makhluk Allah yang agung. Yang ini Sa'ad bin Mu'az. Dan tentang Arash Ar-Rahman ini, kita tahu tentang Arash. Arash maksudnya tahta, singgasana yang dijadikan, diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang bukan bermaksud bagi Allah Ta'ala ini memerlukan tempat duduk. Ini yang silap. Inilah orang-orang yang tidak memahami tentang akidah Ahlus Sunnah. Mereka kata kita Macam mana nak bayangkan Allah duduk? Tak perlu bayangkan. Tak ada sebut pun Allah duduk atas tu. Ya, siapa kata macam tu? Siapa kata Allah duduk macam saya duduk kat kerusi ni? Ada tak? Tak ada. Allah tidak berhajat pun pada arsy. Dan bahkan semua makhluk dia pun dia tak berhajat pun. Adakah bermaksud Allah Ta'ala jadikan buah durian maka dia berhajat nak makan durian? Tak. Itu kita kena faham. Saya tak faham kenapa ada setengah-setengah puak bila kita kata Allah jadikan arasy. Bukan bermaksud dia nak duduk atas tu. Tapi sebagai tanda kekuasaannya. Sebagai manifestasi ketinggiannya. Sebab, contoh, sifat Allah Ta'ala ini meninggi. Al-A'la. Ulum. Bersifat maha tinggi. Kalau tak ada benda di bawah dia, macam mana nak kata maha tinggi? Sebab itulah kena ada benda di bawahnya. Yakni, maka dia jadikan arasy. Maka arasy adalah makhluk Allah yang pertama dijadikan. Arasy, makhluk Allah yang pertama dijadikan. Okay? Maka termanifestasilah maksudnya, maka terzahir ataupun kata macam mana cakap. Maka menjadilah sifat Allah Ta'ala itu maha tinggi. Allah bersifat Al-Khallaq, sentiasa mencipta. Khallaq. Kalau dia berhenti mencipta, bukanlah dia Al-Khallaq. Ini kita kata pengajian sifat Allah yang betul daripada segi akidah di sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala itu, jika dia berhenti mencipta, maka dia bukan bersifat Al-Khallaq. Tapi disebutkan dalam Quran, dalam hadis, Allah Ta'ala itu Al-Khallaq. Senantiasa mencipta. Maksudnya, hari-hari Allah cipta benda baru. Badi'us samawati wal ard. Badi' yang menciptakan daripada benda yang ada daripada tiada. Asalnya benda tu tak ada, jadi ada. Okay? Maka kalau Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu yang baru daripada nothing, out of nothing, maka dia bukan bersifat Al-Badi'. Maka kalau dia tidak menciptakan Al-Arash sebagai makhluk yang pertama, maka tidak ada sebab kenapa dipanggil Al-A'la. Sebab itu Allah Ta'ala itu Al-A'la, maha tinggi. Maha tinggi segala-galanya, dia fauqa, di atas segala makhluknya. Okay? Dan arasy yang besar ini bergegar kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Subhanallah. Menunjukkan ketinggian, keagungan, kedudukan hambanya itu. Hamba Allah Ta'ala yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Baik. Kita pergi pada hadis yang seterusnya. Hadis nombor 19. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala baina kafayhi qad tamun nubuwwah wa huwa qad tamun nabiyina. Apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah, lalu Ibrahim menyebutkan hadis yang panjang, kemudian berkata, antara kedua-dua bahu baginda terdapat tanda kenabian dan dia adalah untuk bagi nabi-nabi. Baik. Hadis ni, hadis ni bermaksud daripada Isa bin Yunus, daripada Umar bin Abdullah, Maula Ghufrah, dia kata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad, yakni min wuldi Ali, daripada anak keturunan Ali bin Abi Talib. Dia kata kana Ali, apabila Ali menceritakan tentang Rasulullah SAW dan dia menyebutkan hadis yang panjang. Dan dalam hadis tersebut dikatakan baina katifaihi, di antara dua bahu baginda itu khatamun nubuwah wa khatamun nabiyyin, bahawa ada tanda kenabian ataupun chop, sil kenabian, dan baginda adalah seal of the prophet. Baginda adalah penutup segala kenabian, segala nabi-nabi. Okay? Dan hadis ini jelas, Nabi adalah penutup segala nabi. Nabi Muhammad, nabi terakhir maksudnya. Dah seal, kita dah tutup, maksudnya ada lagi tak yang akan keluar? Tidak ada. Yeah? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah barang siapa yang mengaku diri dia nabi selepas kewafatan baginda adalah nabi palsu. Dajjal, dajjalun. Dajjal-dajjal yang ramai, banyak mengaku nabi. Di Melayu, di Malaysia pun ada nabi Melayu, rasul Melayu. Rasul Qahar dan sebagainya. Mengaku nabi. Ada juga yang ikut yang percaya tu yang saya pelik. Banyak dajjal zaman sekarang tuan-tuan, saya tak tahulah. Baru satu kata baru fitnah. Fitnah dajjal ni. Subhanallah. Barulah seorang satu syekh ataupun satu ustaz ni dia pakai serban, pakai jubah, pakai selendang, pakai selempang, pegang tasbih, cakap pasal agama walaupun tak ada nas, tak ada dalil, orang percaya. Apatah lagi kalau dajjal yang berjalan di atas muka bumi dengan dua batang sungai berjalan di belakangnya. Ke mana-mana dia pergi, dia bawa hujan turun di negeri-negeri yang kemarau. Kemarau bertahun-tahun. 7 tahun kemarau. Kering kontang. Mai satu orang ni, dia kata dia boleh turunkan hujan dan dia pun turunkan hujan. Agak-agak goyang tak goyang iman. Yeah. Sebab itulah dajjal adalah fitnah yang sangat-sangat besar. Dan dajjalun, dajjal-dajjal yang kecil-kecil ni, yang datang pada zaman kita ni, itu cuma ujian sikit je. Ujian yang kecil je. Fitnah yang kecil. Tetapi tetap juga ada orang percaya kepada fitnah-fitnah tersebut. Maksudnya, betapa subhanallah, benarlah kalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Okay. Selepas segala utusan Allah Ta'ala itu diutuskan kepada manusia, maka Allah pun melengkapkan agamanya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika baginda wafat, Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ya redha, Islam itu menjadi agama bagi sekalian manusia dan tidak ada yang diterima di kalangan agama kecuali Islam sahaja. Okay? Sebab itulah semua umat, bahkan jin, bahkan sekalian alam wajib beriman dengan syariat Muhammad. Sebab itulah Nabi Isa AS juga nanti bila dia turun ke dunia buat kali yang kedua, dia turun bukan sebagai Nabi. Ini je syubhah yang cuba ditimbulkan oleh musuh Islam. Kalau awak kata Muhammad itu penutup kenabian, kenapa Isa akan turun akhir zaman nanti? Bukankah Isa juga Nabi? Ya, Isa itu Nabiullah ketika zamannya, ketika zaman dia diutuskan. Tetapi dia diangkat ke langit, ditangguhkan kematiannya. Kemudian turun Nabi kita Muhammad, diutuskan Nabi kita Muhammad, Nabi akhir zaman. Maka turunnya Isa nanti bukan lagi sebagai seorang Nabi, tapi sebagai manusia biasa. Yang mana dia akan memerintah dunia, dia akan menghapuskan semua salib, membunuh semua khinzir, semua babi. Dan dia akan memerintah dunia dengan syariat Muhammad, bukan syariat baru. Sebab Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah Ta'ala, mesti ada dengan kitab ataupun dengan syariat baru. Faham tak? Mesti ada dengan syariat dia sendiri, kitab dia sendiri. Tapi Nabi Isa turun bukan sebagai Nabi, tapi dia akan memerintah dunia ini dengan syariat Muhammad, dengan Quran dan Sunnah. Sebab itu pentingnya kita ni ngaji Quran dengan Sunnah. Kita kena sedia awal-awal, kita kena sediakan generasi kita, anak keturunan kita, anak cucu cicit kita dengan ilmu yang betul daripada Quran dan Sunnah. Kita duk ulang-ulang Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Sebab itulah pegangannya yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tak ada lain. Tak ada pilihan lain dah. Ada pilihan lain? Tak ada. Nak tak nak kena ngaji Quran dengan Sunnah. Nak tak nak kena pegang dengan Quran dan Sunnah yang sahih. Kalau tidak, memang keturunan kita ataupun manusia akhir zaman nanti tidak ada panduan. Dan semuanya akan kerugian. Ya? Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Itu janji Allah Ta'ala. illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey. Baik. Hadis yang ke-20. Yang sanad At-Tirmizi daripada Muhammad bin Bashar daripada Abu Asim daripada Azrah bin Samit daripada Ibn bin Ahmad daripada Abu Zaid daripada Amr bin Aqtub Al-Ansari berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya Abu Zaid ud'u minni famsah dhuhri lalu aku mengusap belakang badan baginda dan jari jemari itu berada di tanda kenabian. Ijba berkata kepada Amr bin Aqtab, apakah yang dimaksudkan dengan tanda kenabian? Amr bin Aqtab menjawab, ia adalah bulu-bulu yang berkumpul. Ya. Perkataan Amr bin Aqtab Al-Ansari radhiyallahu an, dia kata qala li Rasulullah SAW, ya Aba Zaid. Ya Aba Zaid. Tengok tak cara dia panggil Amr bin Aqtab, ya Aba Zaid, panggil dengan kunyah. Panggilan dengan kunyah ni adalah satu kehormatan. Penghormatan bagi orang tersebut, bagi insan tersebut. Nabi panggil dengan kunyah dia. Manilah budaya ataupun sunnah kunyah ni cantik kalau kita boleh amalkan dengan cara yang betul. Kalau anak dia, nama anak sulung ni nama Abdullah, kita panggil ya Aba Abdullah, wahai bapa Abdullah. Saya tak tahulah di Kedah ni, tapi kalau di Sarawak, kalau di tempat saya dulu-dululah masa saya kecil, saya ingat lagi makcik-makcik jiran-jiran tetangga ni dia tak panggil dengan panggilan nama. Ya, mereka tak panggil dengan panggilan nama. Contoh nama mak saya contohnya, ataupun mak jiran contohnya, nama kawan saya, jiran saya Abbas. Abbas. Mak saya ataupun arwah mak saya, dia tak panggil dengan nama dia. Tahulah nama dia tu siapa, tetapi panggil apa? Oh Mak Abbas. Oh Mak Abbas. Kalau nama dia Ahmad, oh Mak Ahmad. Ada mak, ada tak Mak Ahmad kat rumah? Ha, dia akan sebut dengan sebutan mak. Itulah kunyah. Dia tak panggil Ummu Abbas, tapi dia panggil Mak Abbas. Sebagai penghormatan, sebagai kehormatan. Ya. Jadi, satu budaya ataupun satu sunnah yang baik. Sebab ia menunjukkan kelembutan. Dan ada, bukan orang Arab sahaja, ada banyak lagi budaya lain juga yang mengamalkan sistem kunyah ni ataupun budaya kunyah ni. Ada budaya lain di dunia banyak. Dia kata, udnu minni. Dekatlah, mendekatilah padaku. Kena dia kata famsah zahri, dan dia pun, yang baginda pun menyapu, menggosok belakangku. Dan dia pun kata famasahtu zahrah, dan aku pun menyapu belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sunnah. Sama-sama sapu belakang orang, kita sentuhan. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak gunakan kaedah sentuhan dalam komunikasi. Baginda berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia dengan personal touch. Bukan sahaja dengan kata-kata yang lembut, tapi dengan sentuhan yang lembut. Kan, dia cakap dengan orang, pegang tangan. Ada hadis-hadis Nabi SAW dia pegang tangan Huzaifah Al-Yamani. Dia pegang Abu Musa Al-Ash'ari misalnya. Abu Musa Al-Ash'ari dia ajar, ya Abu Musa, nak tak aku ajarkan pada engkau satu surah yang tidak ada dalam Injil dan Taurat. Dia pun bacakan surah Al-Fatihah sambil pegang tangan. Ini menunjukkan kelembutan, adanya personal touch dalam interaksi. Ini satu, kita kata ini benda yang kita kena, kata apa, hidupkan sebenarnya, kita nak praktiskan. Ha, dalam kita punya ni. Sebab tu orang Arab kan biasa dia pegang tangan kita kan. Ha, dia pegang, ya ni Abah Humaid. Oh, dia pegang tangan kita. Ha, dia pegang je. Dia semang-semang kita pegang je. Kita rasa lain lah kan. Tapi dia benda tu biasa. Kan? Cuba orang Melayu buat lagu tu. Ha, kan? Dari macam kan. Dia pegang tangan. Tengok oh, macam orang Bangla, Bangladesh. Kan? Kalau pergi tengok dekat super apa ni shopping mall pun jalan pegang tangan kan, laki dengan laki kan, kita nampak oh, apa ni gay ke apa ni, tak bukan gay, tu budaya dia, culture ya, culture maksudnya tu akrab lah tu, tu best friend, you know, BFF ni BFF saya ni kan, bukan perempuan je dia, Malaysia ni perempuan je macam tu kan, peluk-peluk sama-sama kawan, you know, pegang-pegang tangan, mari kita jalan sama-sama je, jalan. Perempuan je buat lagu tu kan, lelaki tak kan, sebab orang lelaki, orang Melayu lelaki ni dia macho, maknanya tak main lah pegang-pegang tangan kan, jangan kata pegang tangan kawan lagi, pegang tangan bini pun malu, betul lah. Tapi Arab ataupun budaya Rasulullah SAW lain ya, sentuhan, sapuan pada tubuh orang tu benda biasa. Kemudian dia kata fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatam, oleh sebab dia gosok belakang badan Nabi tu maka terasa, dia terasa khatam nubuwah tadi. Okey, famasahtu zahfa, apa nama tadi, dia merasa khatam anak khatamun nubuwah, okey, dan dia pun kata ataupun dia pun ditanya qultu wa mal khatam, aku bertanya pada apa nama tadi si apa nama Qawda Ilbak, Qawda Ilbak, sorry bukan Khalibah, Umar bin Akhtab Al-Ansari, Abu Zaid tadi, dia mengatakan wamal, dia menjawab sya'arat mujtami'at, dia pun menjawab sya'aratun mujtami'atun, himpunan ataupun gumpalan rambut-rambut, bulu-bulu. Dia terasa bulu-bulu. Maksudnya, bukannya khatam nubuah tu secara sekadar bulu saja, tidak. Tetapi, rupanya daging tadi, kita kata daging timbul tadi, yang rupa dia macam kubah, melengkung, bulat, macam telur burung tadi, dia ada sedikit bulu-bulu sekitarnya. Itu terasa ada himpunan ataupun gumpalan rambut ataupun bulu. Okay, itu sifat khatamun nubuwah. Maka itulah dia yang bersifat fizikal. Benda yang bersifat fizikal pada tubuh Nabi, bukan simbol. Ya, bukan simbol segitiga. Okay, itu Illuminati, bukannya khatamun nubuwah. Baik. Dalam musnad Imam Ahmad ada faedah tambahan dengan sanad yang sabit daripada Abu Zaid Amr bin Ansari, bahawa dia berkata padaku Rasulullah SAW, udundu minni, dekatlah pada aku, dan dia pun menyapu dengan tangannya di atas kepalanya dan juga janggutnya. Hadis yang lain ada tambahan, Nabi SAW bukan setakat sapu ataupun menggosok belakangnya, tapi dia gosok sekali dengan rambut dan janggut. Dan Nabi kata apa? Nabi doa, Allahumma jammilhu, Allahumma jammilhu wa adim jamalah, ya Allah cantikkanlah rambut dan janggut dia ni, jammilhu, ya Allah handsomekanlah dia, dan ceritalah jammilhu, ya Allah jadikanlah dia handsome, wa adim jamalah, dan kekalkanlah kehandsomannya. Eh, ni doa Nabi SAW dalam surat Ibn Ahmad. Maka Nabi SAW berdoa kepadanya dengan doa tersebut yang mempunyai keberkatan tersendiri. Okay. Dan telah berusialah apa nama tadi sahabat Nabi ini, Abu Zaid ini, lebih kurang umurnya berapa tahun? 100 tahun. Bid'an wa mi'atas sana. Beberapa tahun selepas 100 tahun umur dia. Masya Allah, lebih 100 tahun. Dan pada janggutnya dan kepalanya tidak ada uban pun, kecuali sedikit sahaja. Masya Allah, umur 100 tahun lebih tapi rambut masih hitam lagi. Saya umur 36, rambut dah penuh rambut uban. Dan wajahnya, wajahnya pun menjadi cantik, handsome, kacak. Kalau orang Kedah apa? Segak kan. Eh, segak apa? Perempuan. Ha, lelaki apa? Kacak ah, ha? Kacak. Oh. Kalau bahasa Melayu baku lain, segak ni lelaki kan. Ha? Kalau perempuan, oh dia panggil sini-sini, dia panggil segak untuk perempuan. Eh? Cantik. Walam yusib bitaja'id allati tusibaki barisin. Dan dia tidak nyanyuk. Tidak nyanyuk. Dan wajahnya kekal handsome walaupun dia berusia 100 lebih tahun. Inilah keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang wujud. Berkatnya memang wujud. Memang sahih. Baik. Hadis nombor 21. Oh, hadis nombor 1 ni best. Kau baca kan? Salman al-Farisi bertemu Rasulullah ketika baginda tiba di Madinah. Dia membawa sebuah janggan yang berisi kurma basah, lalu janggan tersebut diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lantas bertanya, "Wahai Salman, apakah ini?" Salman menjawab, "Ia adalah sedekah untukmu dan para sahabatmu." Rasulullah berkata, "Angkatlah kembali hidangan ini kerana kami, iaitu Rasulullah, tidak makan daripada harta sedekah." Salman pun mengangkat hidangan tersebut. Pada keesokan harinya, Salman datang lagi dengan perlakuan yang sama. Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah buatmu." Maka Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Hidangkanlah." Kemudian Salman terlihat tanda kenabian di belakang tubuh Rasulullah, lalu dia beriman kerana peristiwa itu. Sebelum ini, dia adalah hamba milik Yahudi. Lalu Rasulullah menebusnya dengan sekian-sekian dirham. Caranya ialah dengan menanam kurma untuk Yahudi tersebut. Salman bekerja di situ sehinggalah pokok kurma itu berbuah dan boleh dimakan buahnya. Nabi juga membantu menanam pokok kurma itu, melainkan satu sahaja pokok yang tidak ditanam oleh baginda kerana dia ditanam oleh Umar. Semua pokok kurma berbuah pada tahun yang sama kecuali satu pokok. Lantas Rasulullah mempersoalkan, "Kenapa dengan pokok ini?" Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku lah yang menanamnya." Lalu Rasulullah mencabut pokok itu dan menanamnya semula, sehingga pokok itu tumbuh dan mengeluarkan buah pada tahun yang sama juga. Masya Allah, subhanallah. Kisah yang masya Allah, ajaib, ajaib. Okey. Kita tu sekarang nak berehat dulu. Dah pukul 10:36. Start dulu. Okey. So kita berhenti rehat tu berapa minit? 10 minit insya-Allah kita rehat tu 10 minit dan kemudian kita sambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.